Cukup ku ucap padamu ya Tuhan, untuk suka maupun duka hidup ini ku mau tentang berlindung di dadamu, karena ku percaya engkaulah yang empunya segalanya. Kuasa di surga dan di bumi, ku ucap padamu ya Tuhan, aku di dalam.